pagi telah datang, matahari datang, jelata lewati hari. Bersetubuh dengan waktu, wajah-wajah legam, matanya membara, membakar bayangan palsu. Mati di atas langit. Oh, mereka dihantam kenyataan. Orang-orang kalah, tak bisa bicara, tanyakan pada dunia. Benarkah mereka kalah? Benarkah mereka kalah? What?